Panggita pasal 10 auno. Nau pu etu, aku nangepe suara ngariara sapon pepue, tona manggam pu, nanguli kapitu mba amalaika etu. Kalau mo komi, tubaraka mo isi tubu-tubu, tona ponu ante rauraranu alatala etu, riara dunia. Nangepe etu, nalau mo malaika pamulana, nomba tubaraka isi tubu na riara dunia. Pada sampai goli, neumbamo bisu-bisu na jaa, tona juampu, rikoron tau pura-pura, tona ria tandai binata na jaa itu, pada tau pura-pura, tonomba somba pinoito binata itu. Naupu itu, malaika kerombaana, nomba tubaraka isi tubuh na riaran tasi. Pada tasi itu na jadi eva lein tau na mate, sampai pura-pura tona tubuh na riaran tasi na mate. Naupu itu, malaika ketolumbaana nomba tubaraka isi tubuna ri pura-pura ue bomata ue. Pada pura-pura ue itu, na bali na jadi lei. Na liu itu, aku na ngepe suara malaika to nomba kuasai ue na nguli. O kue alatala tona gasa, tona ria mami monggari pamulana, pada dei-dei bate-bate na naria. Nano ampu pomba butusi komi, sabana tau-tau etu, nompo pesuku lei nutodea to kompara saya alatala, bolei nabi-nabimu. Tapi dei-dei, komi nomba balasi ira ate nompo poinu ka ira lei, masih pato mami mo pesuku ira etu. Pada nyepe kuvomo, suara ngari mejam pesomba nanguli. Ue alatala toneliunga kuasa. Bahamami, akono pare nanoam pu besuku tenipagena. Naupu etu, malaika kapatambaana, nomba tubaraka isi tubuna ri mata eo. Pada mata eo etu, ni vai kuasa mempalabu manusia ante kapanena, tona jaampu eva apu. Manusia etu, ni pakaboa kapanenu mata eo etu. Pada ira nanguli sinjai sanga alatala, sabana ia mo tonom parenta pepandasa itu rapavela ka ira. Tapi ira daan toto na dota majea, ngaripo via ira tona jaana. Ira daana dota membabila, bomempaka bete sanga nualatala. Naupu itu, malaika kalimambaana, nomba tubaraka isi tubuna, ripeka toko binata tona jaa itu. Sampai goli, pura-pura bagia toni parenta binata itu na jadi naru maungku. Pada pura-pura todeana nanggiki jila ante kasusana. Ira nanguli sinjai alatala tona ria rera suruga. Sabara na juampu niepe ira. Pada na jaampu mo bisu-bisu rikoro ira. Tapi ira bate-bate na daan toto na dota majeang garipo kaingo ira tona jaana. Nauku itu, malaika kau nombaana, nomba tubaraka isi tubuna, risalu ue bete, tono sangaka ue Efrat. Padeka liu-liu, nautimo ue Efrat itu, alamasa dia jala, rapo jala magau-magau, tomarata ngari bagia pebuluna. Padeni kitaku tolumbaa setan olenjen potumpa. Sambaane subunggari nganga ule naga, sambaane subunggari nganga binata na jaa, pada sambaan subunggari nganga nabi topo dava. Ira tolumba etu, nosa seta-seta, to mempo via tandai-tandai, to nipo guma. Ira kana malau pakarijai pura-pura magau, rinju maungu dunia. Alamu pokio ira, masih romu mosi balika ipue, ri eo tona betena, etu mo tempo alatala, tone liunga kuasa, membadagi pura-pura bali nari dunia. Pada nanguli mo ipue Yesus. Epe mo, aku kana marata ante daani jani-janimu, eba samba ato pangangga. Mabelom ku tau tunggai mainga, bo membajagai pakiana. Ala tempo aku marata, ia da maya matana, nasim bayu eba tau nolu makone layari ngayon tau dea. Jadi seta-seta itu nompasi romu magau-magau, ante tantara-tantara ira, ngariumba-umbari dunia, ripeto to nyuli riara bahasa Ibrani Harmagedon. Naupu etu malaika kapitumbaana nomba tu baraka isi tubu nampakari lai rawa. Pade aku nangepe suara tona mangga pu, ngari peka toko magau, risapom pekue tona nguli. Na jadi mo. Pade norea mo kila, pade guntu bete, damono sinjono poguna. Pade na jadi mo lingu bete. Ngari pamula na manusia, nipa jadi alatala ri dunia sampe tempo ei, da apantoto na ria lingu eva etu. Na liumpu karimboso nu lingu bete etu. Pade ngata bete no sangaka ngata Babel na pingga na jadi tolu bagia. Pade na gero sanggani pura-pura ngata rinju mongu dunia. Pade alatala no babalasi kajaan nu kue ngata bete etu. Iampu-mpu no pakarau ira ante daan toto na ria kalusu-lusuna na si bayu eva tau nompasu bali na manginu panginu tona paimpu. Tempo itu pura-pura lebuto rita tongon tasi na lipo sanggani pada bulu-bulu na da amana nikita. Pada naria uja es tona betempu na dunggung gari langi nomba runcu manusia. Katomonu watu uja es itu kira-kira 50 kilo saunu. Nang kita itu manusia agak nangulisi jaisang alatala. Sabana na jampu pepandasa uja es itu.